Tuan jangan marah, mari kita menghibur hati. Ahai, ahai, ahai tuan umpama payung mahkota. Ahai, ahai, ahai tuan umpama payung mahkota. Izinkan saya, aduhai sayang numpang berteduh. Izinkan saya, aduhai sayang numpang berteduh. Ahai jambu merah dibawa orang dari lah rantau. Anda jangan marah, mari kita sama bergurau. Sayang karena tak punya. Ahai jambu merah dibawa